Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari tafsir Muyassar pada ayat yang ke-267, setelah kita melewati bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala atau penjelasan dari Allah perumpamaan orang yang berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga infaknya, amal solehnya bermanfaat bagi dia. Kemudian yang kedua, perumpamaan orang yang berinfak melakukan amal saleh, bersedekah dan semisalnya, dia ikhlas lalu melakukan suatu pembatal dari sekian pembatal amalan, sehingga dia tidak mendapatkan faedah dari amalannya di saat dia sangat membutuhkan. Kemudian permisalan orang yang melandasi infak yang dilakukan, demikian pula amal saleh yang lainnya, bukan karena Allah namun karena riya ataupun tujuan-tujuan duniawi, maka dia tidak mendapatkan apapun yang telah dia keluarkan. Watilkal amsalun nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Itu merupakan perumpamaan yang Allah datangkan bagi manusia agar mereka memahami, mengerti dan mencerna permisalan-permisalan itu, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال المفسر رحمه الله تعالى يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي. وهي siapa saja kalian yang beriman kepadaku dan mengikuti para rasulku. Rasul, jamak dari rasul, bisa dengan mendhamah sinnya rusul atau dengan mensukun sin rusul, rusli, sebagaimana dalam qiraah sabitah mutawatirah. Naam. Dan Allah sebutkan di sini ya ayyuhalladzina amanu, di mana isim mausul termasuk dari sigah umum, wahai orang-orang yang beriman. Selama pada diri orang tersebut terdapat sifat demikian, sifat iman, maka Allah memanggil mereka dengan keimanan yang ada pada diri mereka. Tidak terbedakan antara yang kulit putih, kulit hitam, Arab ataupun non-Arab. Alladzina. Naam. Isim mausul yang menunjukkan keumuman. Selama sifat alladzina amanu. Silah mausul. Dijelaskan di sini alladzina siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Ta'ala, wahai siapa saja, amantum kalian yang beriman kepadaku, kepada Allah, dan mengikuti para rasulku, anfiqu minal halali at-tayyibi, berinfaklah min tabi'idiyah ay min ba'di, dari sebagian harta yang halal yang tayyib, karena kita tidak diwajibkan untuk mengeluarkan seluruh harta kita, namun sebagiannya. Dari sebagian harta yang halal, yang tayyib, yang bagus. Alladhi kasabtumuhu, yang kalian telah usahakan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan al-fi'il ila al-abid. Ma kasabtum, yang telah kalian usahakan, menunjukkan bahwasanya annal ibad ghairu majburin, bahwasanya hamba-hamba Allah itu tidak dipaksa. Wa annal ibad indahum af'alun, dan bahwasanya hamba-hamba Allah itu memiliki perbuatan, dan apa yang mereka berbuat itu bagian dari makhluk Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, di sini terdapat bantahan terhadap kaum Jabriyah ketika mengatakan bahwasanya manusia itu majburin, mereka dipaksa. Ayat semacam ini dan yang lainnya sebagai bantahan terhadap mereka. Ketika Allah menisbahkan al-kasab, usaha, kepada manusia, ma kasabtum, alladzi kasabtumuhu, yang telah kalian upayakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari sebagian apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Di sini juga umum, wa mimma, min tab'idiyah juga, dari sebagian ma mausulah, dari sebagian apa saja, dari buah-buahan, kemudian taib, dari biji-bijian taib, demikian pula dari segala hal yang Allah keluarkan dari bumi. Umum anjuran dan dorongan untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa la taqsidu ar-radi'a minhu litu'tuhu al-fuqara'a. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan, yahussul bari' ibadahu 'ala infaq mimma kasabu fi at-tijarat. Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita mendorong hamba-hambanya untuk berinfak dari sebagian apa yang telah mereka usahakan berupa tijarat, perniagaan. Dan di sini umum infaq, ya, yang bersifat wajib ataukah bersifat sunnah, di mana qaul jumhur ulama bahwasanya urud at-tijarah, harta perniagaan itu juga terkena zakat. Jumhur ulama, karena di situ secara makna mengandung makna an-numu, berkembang. Dan dalil yang lainnya yang dipilih jumhur, bahwasanya urud at-tijarah itu terkena zakat juga. Nisabnya diikutkan dengan nisab, wallahu a'lam, kepada an-nuqud, kepada az-zahab wal-fiddah, emas dan perak. Ma kasabtum, apa yang telah kalian upayakan. Kemudian setelahnya kata beliau, wa mimma akhraja lahum minal ardi minal hubub. Ya. Demikian juga Allah menganjurkan untuk berinfak dari hasil pertanian berupa biji-bijian, wasimar, dan buah-buahan. Terkait dengan ulu tijarah ini adalah pendapat jumhur. Pendapat yang lain mengatakan tidak ada kewajiban zakat. Maka ayat ini barakallahu fikum bisa dimaknakan kepada dua hal tersebut, yakni infak yang bersifat wajib ataupun yang bersifat mustahab. Nah, wajib sebagaimana pada perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat, zakatul mal yang disepakati oleh para ulama masuk di dalamnya. Demikian pula masuk dalam ayat ini adalah infak nafkah atau infak-infak yang bersifat mustahab. Maka sangat dianjurkan, misal seorang memilih pendapat yang mengatakan urut tijarah, harta perniagaan tidak wajib dizakati, maka hendaklah dia juga tidak melalaikan apa yang Allah anjurkan, Allah dorong untuk mengeluarkan sebagian dari harta dia, diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana beliau jelaskan, wa hadza yashmal zakatan naqdain, mencakup zakat emas dan perak, wal urud kullaha al mu'addah lil bai' wa syira. Demikian pula harta benda perniagaan yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Wal kharija minal ardi minal hububi wassimar. Demikian pula yang keluar dari bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan. Wa yadkhulu fi umumiha al fardhu wan naflu. Dan masuk dalam keumuman ayat ini ya infak atau zakat yang wajib ataukah infak yang bersifat mustahab, sunnah. Kemudian qala al-mufassir rahimallahu taala wala taqsidu, janganlah kalian bermaksud ar-radi'a minhu, memilih yang jelek dari sebagian harta itu, dipilih ada yang jelek, ada yang pertengahan, ada yang istimewa. Agar di sini Allah perintahkan kepada sahib al-mal, janganlah kalian bermaksud untuk memilih yang jelek minhu dari harta benda itu, litu'tuhu al-fuqara, agar kalian setelah memilihnya memberikan jenis tadi kepada al-fuqara, kepada orang-orang miskin. Diambilkan, dikeluarkan dari sebagian harta tadi yang jelek, kemudian diberikan kepada al-fuqara. Naam. Walau u'titumuhu lam ta'khuduhu illa an taghadaitum amma fihi min rada'atin wa naqsin. Seandainya kalian u'titumuhu, seandainya kalian diberi barang tadi, barang yang rodi, yang jelek, kalian tidak akan mengambilnya, lam ta'khuduhu, kalian tidak akan mengambilnya kecuali idza taghadaitum. Ya. Ini maknanya idza taghadaitum, kalian ambil dalam keadaan tidak mau pusing, enggak mau, sudah tak ambil saja dalam posisi apa? Terpaksa. Bagaimana lagi itu yang diberikan kepada saya? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ibaratnya janganlah engkau memberi yang jelek, memberikan yang jelek kepada fuqara, masakin. Seandainya kalian diberi yang jelek itu, kalian enggak akan mengambil kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, mau enggak mau harus diambil. Ya. Enggak mau mikir banyak, mengapa? Karena itu memang yang diberikan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Dalam posisi enggak memandang, nilainya. Karena apa? Rodi. Karena rendah. Taib. Istilahnya ngambilnya sambil merem. Kenapa? Karena enggak tega lihat pemberian tadi. Memejamkan matanya. Ini sebagai suatu gambaran. Maksudnya yang diberikan tadi adalah sesuatu yang jelek. Illa idza taghadaitum amma fihi min rada'atin. Tidak mau pusing mengambilnya, atau dia mengambil sambil memejamkan mata. Kenapa? Karena roda'ah. Karena jelek, wanaksin, karena ada kekurangan-kekurangannya. Fakaifa tardawna lillahi ma la tardawnahu li anfusikum. Ya. Bagaimana kalian ridho untuk Allah? Senang memberikan kepada Allah Ta'ala ma la tardawnahu li anfusikum. Perkara yang tidak kalian ridhoi, tidak kalian senangi untuk diri kalian. Kalian enggak mau mengambil, kalian enggak mau menerima kecuali dalam keadaan terpaksa, kok kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini barakallahu fikum terdapat ya dorongan, demikian pula bimbingan bagaimana seseorang semestinya mengeluarkan sebagian harta dia, dipilih dari yang pertengahan. Naam. Karena itu adalah suatu bentuk keadilan. Oleh karena itu, ya, yang diwajibkan bagi sahibul mal berdasarkan ayat ini, ya, demikian pula yang lainnya, dalil yang lain, wajib bagi sahibul mal untuk mengeluarkan hartanya dari yang wasat, dari yang pertengahan. Dari yang pertengahan demikian pula ummal amil zakat, ketika mengambil zakat mereka diperintahkan untuk mengambil yang pertengahan, tidak boleh mengambil yang istimewa, yang paling mahal, tidak boleh. Kalau kita sebutkan ada tiga bagian, ada tiga perkara. Yang pertama ar-radi, yang jelek. Apa hukumnya? Maka hukumnya berdasarkan ayat ini, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidu fihi. Yang pertama adalah mamnu', tidak boleh mengeluarkan zakat tadi dari yang radi, yang jelek. Ini tidak sah. Ya, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, fa inna hadza la yujzi'u anil wajib. Tidak sah untuk menunaikan zakat yang wajib. Wa la yahsulu fihi ats-tsawab at-tam. Baik, tidak terhasilkan pula pahala yang sempurna fil mandub, pada yang sunnah. Artinya kalau yang wajib enggak sah. Kalau infaknya itu sifatnya sunnah, pahalanya tidak sempurna. Ini kalau yang rodi. Zakatnya enggak sah, kalau sifatnya sunnah tidak sempurna pahalanya. Kemudian yang kedua adalah al-wasata, pertengahan. Maka yang pertengahan di sini adalah perkara yang sifatnya wajib. Wajib untuk dilakukan ketika itu zakatnya adalah zakat yang wajib. Nah, dan ini mujzi sah. Kemudian yang ketiga adalah ikhraj al-ali. Ikhraj al-ali, mengeluarkan harta yang istimewa, yang paling tinggi. Levelnya yang tertinggi. Maka di sini kamal, sempurna. Lebih sempurna, lebih utama. Qala rahimahullah ta'ala wa'lamu. Karena hakikatnya infak yang dikeluarkan oleh seseorang kembalinya akan kembalinya kepada orang yang mengeluarkannya. Wa'lamu anna Allah alladhi razaqakum ghaniyun an sadaqatikum. Allah mengingatkan, wa'lamu, Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala yang memberikan rizki kepada kalian ghaniyun, maha kaya, tidak butuh kepada sedekah-sedekah kalian. Allah enggak butuh. Ya, seandainya makhluk semuanya itu bertakwa, tidak akan menambah kekayaan Allah Ta'ala, enggak berpengaruh. Sebagaimana pula Allah juga tidak butuh sedekah-sedekah kalian. Lawang apa istilahnya, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enggak butuh. Bahkan kita yang membutuhkan apa? Sedekah-sedekah tersebut. Yaqulu ibnu Adam, mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait wa ma talabasta ya fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hartaku, yaqulu ibnu Adam, dalam surat At-Takatsur sebutkan hadis di situ. Dalam tafsir-tafsir para ulama dibawakan hadis ini, bisa dilihat. Naam, Ibnu Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Ya, bukankah harta yang dia miliki adalah makanan yang dia makan lalu habis, dan pakaian yang dia kenakan lalu usang? Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan yang engkau sedekahkan lalu engkau mengambil manfaatnya. Itu hakikat harta kita. Qala mustahiqqun lis-sana'i wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepada kalian ghaniyun, maha kaya. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah maha kaya, kalian yang fakir. Ghaniyun, Allah maha kaya, tidak butuh terhadap sedekah-sedekah kalian. Mustahiqqun lis-sana'i, mustahiq Allah zat yang berhak untuk dipuji. Mahmudun fi kulli hal, mahmud, Allah terpuji fi kulli halin, dalam keadaan apapun. Terpuji hamidun, terpuji ya af'alnya, perbuatannya, terpuji sifat-sifatnya, tayyib, terpuji dalam segala hal. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memuji Allah fi kulli hal, dalam segala hal keadaan. Ketika dapat nikmat mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika mendapatkan ya suatu kejelekan, musibah misalnya, dalam kondisi sakit dan lain sebagainya, mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpuji semuanya. قال ثم قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال المفسر رحمه الله هذا البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان. هذا البخل, kebakhilan ini, sifat pelit tersebut, dan memilih ar-radi, memilih yang jelek, kualitasnya rendah, lis-sadaqah, untuk disedekahkan, minasyaiton, termasuk dari syaiton, termasuk dari syaiton. Ya Allah sifatkan apa? Ya, asyaiton ya'idukumul faqra alladhi yukhawwifukum al-faqra, syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ya, kalau kamu keluarkan yang pertengahan nanti, ya barangmu berkurang. Apalagi kalau yang kalau kau keluarkan yang istimewa, yang tinggi, berkurang lagi. Ditakut-takuti. Ya'idukum al-faqra, yukhawwifukum al-faqra, menakut-nakuti dengan kefakiran. Qala wa yughrikum bil bukhli, demikian pula membujuk, merayu untuk bersifat bakhil. Ya, dibisiki, dibujuk, dirayu supaya tidak mengeluarkan yang wasat, lebih-lebih yang ali, yang paling tinggi. Baik, ditakut-takuti. Maka Jika kita mengerti hal demikian, seorang muslim, seorang mukmin memahami bahwasanya bisikan-bisikan itu datangnya dari syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Disadari hal tersebut. Kita harus yakin terhadap janji yang Allah tetapkan, baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Dan tidaklah hal demikian ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman terhadap janji Allah. Oleh karena itu barakallahu fikum, di sini terdapat ya dorongan dan anjuran untuk kita semuanya meningkatkan keimanan kita, terus dipupuk. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam suatu hadis, bahwasanya iman itu akan usang. Iman akan usang, akan menjadi ya sesuatu yang lemah, sebagaimana usangnya baju. Oleh karena itu Nabi SAW merintahkan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan keimanan. Siapa yang merasa aman bahwasanya imannya senantiasa terjaga? Enggak ada. Seorang muslim akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang bagi likulli muslim wa muslimah an yasluka asbab ya litaqwiyatil iman. Adalah setiap muslim dan muslimah menempuh sebab-sebab yang menguatkan imannya. Sebagaimana kita yakini, apa itu al-iman? Al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi pula amal solehnya. Akan berjalan setara, sejalan, seimbang. Ya, berjalan berbarengan semangat dalam thalabul ilm. Ya, semangat dalam mengamalkan ilmu. Itu sebagai tanda-tanda imannya bertambah. Sebagai tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya. Dan dengan iman itu biiznillah dia akan bisa menepis godaan-godaan syaitan yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jadi syaitan yang menakut-nakuti kalian dari kefakiran, demikian pula membujuk kalian, merayu kalian untuk berlaku bukhil, pelit, takut hartanya berkurang. Tidakkah kita percaya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Qudsi muttafaqun alaih, Allah mengatakan, "Anfiq ya bani Adam, unfiq alaik." Berinfaklah wahai anak Adam, maka aku akan berikan nafkah kepada kalian. Na'am barakallahu fikum. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Adapun syaitan, dia adalah pengingkar janji. Dia mengatakan nasihun amin, penasihat yang terpercaya. Padahal dia apa? Kadzab, sang pendusta. Qala rahimallahu taala, wa ya'murukum bil ma'asi wa mukhalafatillahi taala. Dan syaitan memerintahkan kalian untuk bermaksiat. Memerintah kalian untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena memang apa? Syaitan ingin memperbanyak bala tentaranya yang akan masuk ke dalam neraka. Syaitan bersumpah dalam sekian banyak ayat Allah sebutkan, ia akan menjerumuskan seluruh anak keturunan Adam, kecuali yang Allah anugerahkan keikhlasan di dalam dirinya, mereka yang selamat. As'alullah salamata wal afiyah. Wa ya'murukum bil ma'asi, syaitan memerintahkan kepada kalian kemaksiatan-kemaksiatan, memerintahkan kalian kepada kemaksiatan-kemaksiatan, dan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan sejak dahulu memang menyelisihi Allah ketika diperintahkan, Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, ya, kecuali syaitan aba wastakbar, dia enggan dan sombong, ya, dia menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala ya'idukum ala infaqikum ghufranan lidzunubikum wa rizqan wasi'a. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini janji dari Allah. Allah Subhanahu wa taala ya'idukum wa'ada ya'idu. Dibuang wawunya ya'idu. Menjadi ya'idu. Allah menjanjikan untuk kalian ala infaqikum, disebabkan oleh infak-infak kalian, ufronan lidzunubikum. Apa janjinya? Ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Allah mengampuni. Oleh karena itu, hal semacam ini ketika kita berinfak diingat. Ada perasaan berat, ada perasaan berlambat-lambat, segera. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan. Seandainya sepotong ayat ini, ya, kita hafal terus dan kita ingat ketika beramal saleh secara umum, kemudian bersedekah secara khusus, insyaallah akan ringan bagi kita. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan kepada kalian karena infak kalian ghufranan, ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Siapa yang merasa tidak berdosa? Seluruh dari kita berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam berbuat dosa, banyak berbuat dosa. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian tukhti'un, berbuat salah, berbuat dosa sepanjang siang dan malam. Baik. Allah dengan infak yang kita berikan menjanjikan ampunan untuk dosa-dosa kita. Wa rizqan wasi'a. Dan Allah menjanjikan rizki yang luas. Ini janji dari Allah. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di saat ini kita berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Banyak beramal saleh, terlebih di siang hari, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay al-ashr." Tidak ada amalan, tidak ada hari-hari di mana amal saleh dilakukan pada hari itu yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Diingatkan oleh para ulama, di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, betapa banyak manusia melalaikan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tersebut. Hadis ini sering kita dengarkan, kan demikian. Namun memang taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti, mengetahui maknanya. Ya, sekali lagi taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasa mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana di antara zikir yang disebutkan disebutkan oleh sebagian ulama ketika di waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya, ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, ya, amal yang diterima dan rezeki yang thayyib, yang bagus. Qala rahimahullah taala, wallahu wasi'ul fadli. Allah amat luas keutamaannya, sangat luas, wasi'. Allah maha luas. Al fadl, keutamaannya, alimun bin niyati wal a'mal. Allah juga maha mengetahui terhadap niatan-niatan dan amal yang dilakukan oleh manusia. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila amwalikum ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk-bentuk kalian yang gagah, yang tampan, yang putih, yang ganteng dan lain sebagainya. Ya. Allah tidak pula melihat harta benda kalian yang kaya, raya, dan semisalnya. Namun Allah melihat kalbu-kalbu kalian dan amalan-amalan kalian. Naam. Thumma qal yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. قال المفسر رحمه الله تعالى يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده. Disini sebutkan al-hikmah al-isabah fil qawli wal fi'li. Allah memberikan al-isabah, kecocokan, keselarasan, demikian pula kebenaran pada ucapan dan perbuatan. Untuk siapa? Siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. وَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِذَٰلِكَ, dan siapapun yang Allah anugerahkan kepadanya al-hikmah taib al-isabah fil qawli wal fi'li, siapapun yang dianugerahi sifat hikmah tadi, dimiliki sifat dan sikapnya memiliki dibangun di atas hikmah taib, senantiasa berjalan di atas al-haq, faqad a'tahu khairan katsira, sungguh dia telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala anugerah yang amat besar. Khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Memiliki kebijakan, hikmah, baik, kecocokan antara yang dia ucapkan dan yang dia lakukan. Demikian pula kelurusan niat-niatnya, kelurusan jalannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Qala wa ma yatadzakkaru hadza wa yantafi'u bihi illa ashabul uquli al mustanirati bi nurillahi wa hidayatihi. Dan tidaklah yatadzakkar, mengingat hal ini. Demikian pula mengambil manfaat dengannya, dengan peringatan Allah, kecuali orang-orang yang punya akal. Orang-orang yang berakal al-mustanirah, yang bercahaya, ya, binurillahi wa hidayatih, akalnya bercahaya dengan sebab cahaya dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melandasi akal pikirannya dengan Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan semata-mata melandaskan kepada perasaan dia, namun dia arahkan pikiran dia lurus tidaknya, benar tidaknya, kembalikan kepada hidayah Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita cukupkan sampai di sini.